tanpa membedakan antara yang mukmin dan yang kafir. Lihatlah bagaimana kehidupan orang-orang kafir. Mereka mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa makan, mereka minum, mereka diberi kesehatan, mereka diberi harta, rezeki, dan yang lainnya. Mereka diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan di dunia. Mereka bersenang-senang dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun ini nikmat yang tidak akan dirasakan kecuali dalam kehidupan dunia semata. Begitu mereka meninggalkan dunia, maka mereka tidak lagi merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan dunia, disebabkan karena Allah Azza wa Jal membukakan dunia ini kepada siapa saja, kepada yang Allah Subhanahu wa taala cintai mereka atau yang Allah benci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Laisa ahadun aghyar min Allah yad'una lahu al-walad ثم يعافيهم ويرزقهم ليس أحد أصبر من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم." Tidak ada satupun yang paling bersabar dari bersabarnya Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada mereka, memberi kenikmatan kepada mereka, memberi kesehatan kepada mereka. Sebab kehidupan dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang tiada arti, bukanlah kehidupan yang sebenarnya, bukanlah kehidupan yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, niscaya Allah azza wa jalla tidak akan memberi kesempatan kepada orang-orang kafir untuk meneguk seteguk air, untuk meminum seteguk air. Namun kita melihat orang-orang kafir berfoya-foya, memiliki harta yang melimpah. Ini nikmat yang sifatnya umum, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Namun di sana ada nikmat yang khusus yang Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya kecuali kepada orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang diberi hidayah. Dan nikmat ini hanya dikhususkan kepada kaum mukminin. Rahmat yang khusus. Kenikmatan yang khusus. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Azza wa Jal kepada kaum mukminin senantiasa bersifat rahmat. Dan nikmat yang khusus inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan di akhirah. Ketika hamba tersebut bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu adalah nikmatul iman. Nikmatul hidayah. Nikmat berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kita berharap semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang meraih nikmat yang khusus tersebut. Yang mendapatkan rahmatun khasah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita dapat meraih kebahagiaan. Kebahagiaan hidup di akhirah. Dan dimasukkan di dalam al-jannah yang merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kajian kita di siang hari ini hingga sore hari insyaallah ta'ala bertema tentang birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini termasuk di antara pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Agar kemudian mereka berilmu tentangnya. Karena berbakti kepada kedua orang tua termasuk di antara prinsip Islam. Termasuk dari usuluddin. Pokok-pokok di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditegakkan oleh setiap muslim dan muslimah. Terkhusus pada masa-masa ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masa-masa menyebarnya fitnah. Fitnah kejahilan. Fitnah penyimpangan. Fitnah berpalingnya sekian banyak kaum muslimin dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mengerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara beribadah dengan cara yang hak. Yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara fitnah yang terjadi di akhir zaman. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnatul uquq. Fitnah kedurhakaan. Sikap-sikap pembangkangan. Sikap-sikap kedurhakaan. Sekian banyak dari anak-anak kaum muslimin kepada orang-orang tua mereka. Dalam hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, di mana beliau meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika para sahabat sedang bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, sangat rapi penampilannya, tidak nampak darinya bekas perjalanan safar, dan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengenalnya. Dan pada akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang siapa orang tersebut. Beliau mengatakan, "Hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum." Yang datang itu adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Dan di dalam hadis tersebut, Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Lalu kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti, lebih berilmu daripada yang bertanya. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk diberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Dan di antara yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Antalidal amatu rabbaha." Atau antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Di antara salah satu penafsiran yang diterangkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberitakan tentang tanda-tanda hari kiamat, di mana seorang wanita melahirkan, seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya, yang dimaksud adalah kathratul uquq, semakin banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak mengetahui hak-hak orang tua, tidak mengenal keutamaan orang tua. Akan tetapi mereka merendahkan kedudukan orang tua. Mereka telah meninggalkan salah satu prinsip Islam, yaitu birrul walidain. Sehingga sangat penting sekali ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pertemuan kita pada dua sesi ini insyaallah ta'ala, menerangkan apa yang memungkinkan untuk kita jelaskan insyaallah dalam waktu yang singkat ini tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dan apa pula keutamaan-keutamaannya, dan bagaimana cara seorang berbakti kepada orang tuanya, dan bagaimana pula cara seorang agar terhindar dari uququl walidain, sikap durhaka terhadap orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati demikian banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah yang paling utama, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua memiliki kedudukan yang mulia, di mana seorang anak harus menunaikan hak-hak orang tuanya dengan berbakti kepada keduanya dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan dia durhaka kepada kedua orang tua tersebut. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada lagi yang paling banyak memberikan manfaat dan kenikmatan kepada seorang hamba setelah Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ini, dari manusia ini, yang lebih besar jasanya, yang lebih besar kenikmatannya dari orang tua kepada anaknya. Sehingga sungguh sangat wajar apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan urutan yang kedua dari perintahnya setelah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam suratul Isra pada ayat yang ke-23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'buduh illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ. Al-qadha di dalam Al-Quranul Karim memiliki dua makna. Yang pertama al-qadha, yang bermakna al-qadha'ul kauni, ketetapan takdir. Dan yang kedua yang dimaksud al-qadha, al-qadha'ul syar'i, ketetapan dalam syariat, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qadha yang dimaksud di dalam firman Allah ini adalah makna yang kedua, al-qadha'u syar'i, yang bermakna perintah. Wa qadha rabbuka artinya Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memerintahkan, telah menetapkan dalam ketetapan syariat, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, agar hendaknya kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau senantiasa berbuat ihsan. Berbuat baik. Dan yang dimaksud al-ihsan berbuat baik kepada orang tua, yaitu senantiasa memuliakan keduanya, memuliakannya, berbuat kebaikan kepadanya dalam bentuk apapun. Apa saja yang termasuk dalam bentuk ihsan, baik secara syar'i, demikian pula secara urfi, termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian senantiasa berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan secara syar'i, apabila orang tua tersebut memerintahkan sesuatu kepada kita sebagai anaknya, yang perintah itu mampu untuk kita lakukan dan perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk memenuhi keinginan dan kehendak orang tua tersebut. Ini bagian dari al-ihsan. Berbuat baik kepada orang tua. Memberi khidmah, pelayanan kepada mereka. Menyayangi mereka. Bertutur kata yang sopan, yang baik. Tidak melakukan kata-kata, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia marah. Atau yang menyebabkan dia bersedih. Karena ini termasuk di antara bentuk uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Membuat orang tua tertawa, membuat orang tua bahagia. Selama kita mampu, lakukan itu. Itu adalah bagian dari al-ihsan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika orang tua telah mencapai usia senja. Tua renta. Tidak lagi mampu bekerja dan beraktivitas. Maka ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila orang tua yang engkau senantiasa berbuat kebaikan kepadanya tersebut, yang hidup bersamamu, telah mencapai usia tua, yang menyebabkan mereka semakin lemah, tidak lagi mampu beraktivitas, tidak mampu memberi manfaat kepada anak-anaknya, tidak lagi mampu mencari nafkah, maka dalam kondisi tersebut, seorang anak lebih wajib lagi untuk memperhatikan orang tuanya. Berkhidmah kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada keduanya. Dan tidak membuat keduanya menangis. Tidak menyebabkan keduanya bersedih. Disebabkan karena kelakuan anak-anaknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata uffin. Kata-kata uff. Yang dimaksud al-uff dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, wala taqul lahumu uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu, uff. أي لا تسمعهما قولا سيئا. Jangan engkau memperdengarkan kepada keduanya kata-kata yang buruk. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi. Bahkan ucapan uff yang ini adalah merupakan tingkat yang paling rendah dari ucapan keburukan. Para ahli bahasa mengatakan yang dimaksud al-uffu huwa likulli ma yastaqillu aw huwa aqallu al-qalil, yaitu sesuatu yang paling sedikit atau lebih sedikit dari yang sedikit, yang paling sedikit. Dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal memberi peringatan kepada hamba-hambanya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, yang paling rendah dari ucapan keburukan, tidak diperbolehkan. Sebagai peringatan bahwa yang di atas dari kata-kata uf itu lebih tidak diperbolehkan lagi, lebih diharamkan lagi, lebih besar lagi dampak dan akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya uf ini diartikan seperti seseorang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia gusar kepada orang tuanya. Nak, coba kamu pergi sebentar, belikan korek api untuk menyalakan kompor. Ah, ibu, saya kan lagi sibuk belajar. Nah, akhirnya ibunya menjadi sedih mendengarkan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh anaknya. Kalau kata-kata saja tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang anak, apalagi lebih dari itu. Mengumpat orang tua, mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Kadang-kadang sebahagian anak, karena dia melihat orang tuanya sudah tidak lagi mampu untuk memberi manfaat kepada dirinya dan keluarganya, maka direndahkan, dihinakan. Disepelekan. Tidak diperhatikan. Bahkan kalau dia tidak ingin mengurus, maka dilemparkan ke panti jompo. Tidak ingin mengurus orang tuanya. Menyulitkan, menyusahkan. La ilaha illallah. Sementara orang tua di masa-masa tuanya ingin mendapatkan perhatian dari anak-anaknya. Namun karena dia tidak mampu apa-apa, dibawa ke panti jompo. Berkumpul dengan orang-orang tua yang lainnya. Anaknya enggak mau urusan. Karena anaknya hanya melihat orang tua dari sisi dunia, tidak lagi mampu untuk memberi manfaat, tidak mampu bekerja, tidak menghasilkan uang. Bagi anak yang cinta dunia, yang hanya memperhatikan kehidupan dunianya, pasti menelantarkan orang tuanya dalam kondisi seperti ini. Dia lupa siapa dia di masa kecil, siapa yang mengurusnya, siapa yang mendidiknya. Bagaimana kondisi seorang wanita ketika sedang mengandung anaknya? Wahnan ala wahnin. Lemah di atas kelemahan. Setelah dia lahir, maka diperhatikan. Seringkali orang tua itu tidak bisa tidur di malam hari. Disebabkan karena anaknya yang nakal, rewel. Gak bisa tidur di malam hari. Terkadang kondisi perekonomian sulit. Akan tetapi orang tua lebih memperhatikan anaknya daripada dirinya sendiri. Ketika anaknya itu buang hajat, maka yang mengurusnya adalah orang tuanya. kencingnya, taiknya. Yang mengurus siapa? Orang tua. Sambil dididik, diajari ilmu. Diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Dicegah dari hal-hal yang memudaratkan. Terus dijaga. Sampai kemudian anak tersebut hidup. Beranjak dewasa. Ketika dia dewasa. Dan dia memiliki kemampuan untuk bekerja. Menghasilkan uang. Sementara orang tuanya semakin lama semakin lemah. Tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Orang tuanya ditelantarkan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Seharusnya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Bukan dengan keburukan seperti ini. Sungguh sangat banyak dari orang-orang tua tersebut yang terlantar. Diterlantarkan oleh anak-anaknya. Tidak diperhatikan. Terlebih ketika orang tua itu sudah dalam kondisi lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini keburukan. Padahal termasuk di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan diampuninya dosa seorang anak, seorang hamba. Adalah ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Lebih terkhusus lagi kepada ibunya. Dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ada seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Abbas. Radiyallahu ta'ala anhumah. Lalu dia menceritakan tentang keadaan dirinya. Dia mengatakan bahwa dahulu aku cinta kepada seorang wanita. Lalu aku pun datang ingin melamarnya. Ternyata aku ditolak. Beberapa hari kemudian datang seorang lelaki melamarnya. Ternyata lamarannya diterima. Yang menyebabkan aku cemburu. Akhirnya kecemburuan ini menyebabkan aku pun membunuh wanita tersebut. Dia membunuh. Dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar sekali. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Dia tinggal dalam kurun waktu yang lama di dalamnya. Dan Allah Azza wa Jalla murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Allah melaknatnya. Dan dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Berat. Namun laki-laki ini kemudian menyesal. Ingin mencari satu amalan yang dapat menghapuskan dosa membunuh wanita tersebut. Datanglah dia kepada Ibn Abbas. Apakah ada satu amalan yang memungkinkan bagi saya untuk saya amalkan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku ini? Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "A ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Lelaki ini mengatakan tidak, sudah meninggal. Kata Abdullah Ibn Abbas, "Kalau demikian taqarrab ila Allah mastata'at." Hendaknya engkau memperbanyak amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kamu. Setelah orang ini pergi, salah seorang murid Ibn Abbas bertanya kepada Ibn Abbas, "Lima sa'alta an hayati ummihi?" Mengapa engkau bertanya tentang ibunya, apakah dia masih hidup? Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jall min birril walidah." Sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada berbakti kepada seorang ibu. Berbakti kepada seorang ibu. Berbakti kepada orang tua. Kesempatan bagi seorang anak. Apabila kedua orang tuanya masih hidup, berbuat baiklah kepadanya. Jangan sekali mengucapkan kalimat dan kata-kata yang menyebabkan keduanya tersinggung, menyebabkan keduanya menangis, membuat orang tua sedih, membuat orang tua menangis. Ini merupakan salah satu bentuk hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanharhuma." Janganlah engkau membentak keduanya. Kata para ulama, "Ai la tukallimhuma dajlan saihan fi wajhihima." Jangan engkau berbicara kepada keduanya dengan kata-kata gusar, hardikan, sambil berteriak di hadapan keduanya, di hadapan ibunya, di hadapan ayahnya. Ibu teriak, menampakkan amarah, atau kepada bapaknya demikian pula, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, yang tidak senonoh kepada orang tuanya. Ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma. Lalu bagaimana ketika kita berbicara dengan orang tua? Usahakan ketika kita berbicara dengan orang tua dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lembut, seperti ucapan seorang budak kepada tuannya, kepada tuannya yang galak. Kira-kira gimana kalau seorang budak mengungkapkan kata-katanya kepada tuannya yang kejam, yang galak kepadanya? Dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang lemah lembut, sopan. Maka seperti itulah seorang anak kepada orang tuanya. Dan semuanya kembali kepada urf, kebiasaan masing-masing daerah. Bahasa orang berbeda-beda. Bahasa Arab punya cara tersendiri ketika seorang menyampaikan kalimat-kalimatnya kepada orang tuanya dengan tutur kata yang baik. Tidak seperti dia berbicara dengan teman. Demikian pula seorang yang berasal dari Jawa misalnya. Ya tentu ada tata krama. Ada sopan santun. Ketika dia berbicara kepada orang tuanya, tidak seperti dia berbicara kepada temannya sendiri. Ada tingkatan bahasanya. Orang Jawa tentu lebih mengetahui. Demikian pula bahasa yang lain. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi seorang anak kepada orang tuanya adalah berbuat al-ihsan, berbuat kebaikan. Kebaikan ini bisa ditinjau secara syariat dan bisa pula ditinjau secara urfi, kebiasaan masing-masing daerah, selama tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Apabila menyelisihi syariat, maka tentu tidak diperbolehkan taat, baik kepada penguasa atau kepada orang tua, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Bukan dalam perkara kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan ucapkanlah kepada keduanya dengan قَوْلًا كَرِيمًا. Yang dimaksud الْقَوْلُ الْكَرِيمُ, ucapan yang mulia, yaitu الْلَطِيفُ الْلَيِّنُ wa ahsanu ma tajiduhu minal qawl. Yang lembut, yang sopan, dan yang paling baik yang engkau ketahui dari cara mengungkapkan kalimat-kalimatmu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ay layyinan tayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'zim. Ucapan yang lembut, yang halus, yang baik, yang sopan, dengan penuh adab dan dengan penuh kemuliaan, memuliakan orang tuanya. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan hendaknya engkau bersikap rendah, merendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah dan senantiasalah berdoa, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, wahai Rabbku, berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku ketika masih kecil. Yani anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang anak untuk senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Apabila orang tua itu masih hidup, maka yang wajib bagi kita adalah berbakti kepada keduanya. Apabila mereka telah meninggal, maka termasuk di antara birrul walidain adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak bosan-bosannya kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk menyisipkan doa untuk orang tua kita, baik di dalam sholat atau di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu mustajab, ketika terkabulnya doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Berilah rahmat kepada keduanya ya Allah. Ampunilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah mendidik aku, membimbing aku ketika aku masih kecil. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara perbuatan yang wajib untuk ditegakkan oleh setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, selain dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam tiga firman-Nya yang seluruhnya berisi wasiat. Apabila disebutkan wasiat, maka ini menunjukkan bahwa apa yang terdapat di dalam isi wasiat itu adalah perkara-perkara terpenting. Kalau ada seorang yang sakit keras, yang dia merasa bahwa dia akan meninggalkan dunia, dan dia ingin memberi wasiat, tentu wasiat yang akan dia sampaikan adalah poin-poin terpenting yang dia ketahui untuk dititipkan kepada orang-orang yang hidup. Itu yang disebut wasiat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim menyebutkan di dalam beberapa firman-Nya wasiat khusus untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama dalam surah Luqman pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan. Setelah itu kemudian ibunya menyusuinya dalam tempo waktu 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu hanya kepadakulah kalian kembali. Maka dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah azza wa jalla menerangkan tentang mengapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk di antara sebabnya, bahwa seorang ibu ketika sedang mengandung anaknya dalam kondisi berat, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, kadang-kadang gak bisa makan, apapun yang dimasukkan ke dalam perutnya dimuntahkan, disebabkan karena janin yang terdapat di dalam perutnya, dia merasa berat. Semakin besar janin itu, semakin berat dia merasakannya. Kemana dia pergi, dia harus membawanya, dia harus menggendongnya. Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Sampai kemudian dia melahirkannya. Berat. Sampai ada yang mengatakan bahwa seorang ibu, di saat-saat dia hendak melahirkan anaknya, dia seperti berada di antara hidup dan mati. Dalam posisi yang sangat sulit, sangat berat. Akan tetapi banyak di antara anak-anak yang tidak mengetahui hal ini. Tidak memperhatikan hal ini. Wahnan ala wahnin. Setelah anak itu lahir, wa fisaluhu fi amain. Terus dirawat oleh ibunya. Diberi ASI. Diberi makanan. Dijaga kesehatannya, terus dirawat. Dalam kondisi anak itu tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, anishkur li wali walidayka ilayil masir. Bersyukur kalian kepada aku. Dan bersyukur kalian kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada kedua orang tua adalah hal yang wajib. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu dengan membalas kenikmatan yang Allah berikan pada kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Taat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau menegakkan qiyamul lail, yang menyebabkan kedua kaki beliau bengkak, sehingga Aisyah radhiyallahu anha merasa kasihan melihat suaminya. Dia mengatakan, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu, wahai Rasulullah? Mengapa engkau melakukan perbuatan ini? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan? Jadi yang dimaksud bersyukur adalah taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik secara qalb, hati kita bertawakal kepada Allah, mengokohkan keimanan, atau dengan lisan berzikir dan yang semisalnya, atau dengan jasmani kita dengan menegakkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada orang tua yaitu dengan berusaha membalas kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Kita berusaha membalasnya. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, bentuk kebaikan apapun, dia tidak akan mampu membalas kebaikan yang diberikan oleh orang tua itu. Dia tidak akan mampu. Kalau seandainya seorang anak memiliki harta yang melimpah, lalu dia berikan kepada orang tuanya rumah mewah beserta isinya, sehingga orang tuanya hidup merasakan kenikmatan sebelum dia meninggalkan dunia. Semua apa saja yang diinginkan oleh orang tuanya terus diberikan. Bahkan ketika orang tuanya dalam kondisi lemah, anaknya pun menggendongnya. Kesana kemari. Tetap saja, seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "La yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan thumma yashtarihi fayu'tiqu." Tidak akan mungkin seorang anak itu membalas jasa orang tuanya. Tidak akan mungkin. La yajzi walidun walidahu. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang tua kepadanya. Kecuali kapan? Apabila dia mendapati orang tuanya berstatus sebagai budak, lalu dia membelinya, setelah itu dia bebaskan dari perbudakan. Sekarang perbudakan ada gak? Tidak ada perbudakan sekarang. Berarti tidak memungkinkan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa bagaimanapun kebaikan yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya, dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua itu. Karena hadis ini mengatakan, la yajzi waladun walidah, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya, kecuali apabila dia mendapati orang tuanya berstatus sebagai budak, lalu dia membeli, dan setelah itu dia bebaskan. Para fuqaha mengatakan, seorang anak, kalau dia membeli orang tuanya dari seorang yang menjadikannya sebagai budak, dia membelinya, maka dengan membeli, otomatis orang tuanya sudah merdeka. Otomatis orang tuanya sudah merdeka. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayashtarihi fayu'tiqu? Dia membelinya lalu membebaskannya. Padahal dengan membelinya saja tidak mesti harus ada kata saya membebaskan kamu. Dia sudah bebas. Orang tua sudah bebas dengan dibeli dari pemiliknya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia membelinya lalu membebaskannya. Membebaskannya ini enggak mungkin. Karena dengan membelinya dia sudah bebas. Sehingga yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama, bahwa seorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua sama sekali. Meskipun dia mendapati orang tuanya budak, lalu dia membelinya, tetap saja dia tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Sama halnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Dan orang itu tidak akan masuk ke dalam surga hingga seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kapan unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Betul enggak? Enggak bisa. Berarti apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Maka seperti ini pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Demikian pula dalam suratul Ankabut ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan." Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan apabila kedua orang tua itu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dalam perkara-perkara yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taat kepada keduanya. Jangan kamu taat kepada keduanya. wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Dan hendaknya engkau bergaul dengan kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dalam sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taat kepada keduanya. Hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Lalu aku akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang telah kalian amalkan di dalam kehidupan dunia. Demikian pula dalam suratul Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala juga memberi wasiat. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Kami wasiatkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya senantiasa mengandungnya dalam keadaan berat. Setelah itu dia melahirkan anaknya dalam keadaan berat. Usia kandungnya ditambah dengan menyusuinya yang seluruhnya berusia 30 bulan. Minimal 30 bulan. Dalam kondisi orang tua tersebut terus merasakan keberatan, kesulitan dalam mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada manusia, kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Memperhatikan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, senantiasa berkhidmah kepada mereka. Jangan menjadikan mereka menangis. Kata para ulama, la tanfud thawbaka baina yadayh fayusibuhu al-ghubar. Jangan sekali-kali kamu mengepakkan pakaianmu di hadapannya yang menyebabkan dia terkena debunya. Ini termasuk bagian dari hukuk, dari sifat kedurhakan kepada orang tua. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini juga menerangkan kepada kita bahwa dalam perkara-perkara dunia seorang anak masih memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Meskipun kedua orang tua itu dalam keadaan kafir, musyrik. Orang tuanya Nasrani misalnya, atau orang tuanya Yahudi, dia anaknya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah menjadi seorang muslim, tetap masih ada kewajiban seorang anak untuk berbakti pada orang tuanya dalam perkara-perkara dunia, bukan dalam perkara akhirah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Dan hendaknya engkau senantiasa bergaul dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dikembalikan kepada masing-masing daerah. Berbeda cara berbuat baik antara satu daerah dengan daerah yang lain, baik dengan perbuatan atau dengan tutur kata, dengan syarat tidak menyebabkan anak tersebut terjatuh ke dalam perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qadimat alayya ummi wa hiya musyrika fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ibuku mendatangiku, ibunya Asma mendatangiku dalam keadaan ibunya ketika itu musyrikah, seorang wanita musyrik ingin mengunjungi anaknya Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sebelum dia bertemu, dia meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah, afa asilu ummi? Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam keadaan dia raghibah. Ada kemungkinan yang dimaksud raghibah di sini adalah dia rindu kepada anaknya. Ada kemungkinan pula yang dimaksud raghibah di sini adalah ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ketika itu dia masih berstatus seorang wanita musyrikah. Afa asilu ummi? Apakah diperbolehkan bagiku untuk tetap berhubungan dengan ibuku? Maksudnya ketika dia datang, saya menyambutnya, saya berbuat baik kepadanya, saya memberikan pelayanan kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, sili ummaki." Iya, berbuat baiklah engkau kepada ibumu. Sambunglah hubunganmu dengan ibumu. Padahal ibunya dalam kondisi musyrikah, kafirah. Akan tetapi dalam kehidupan dunia diperintahkan untuk tetap berbuat baik. Jangan karena orang tua tersebut kafir atau orang tua tersebut jahil, lalu kemudian disikapi seperti dia menyikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada selain kedua orang tuanya. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Beliau memiliki sikap yang tegas. Beliau mengatakan kepada kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Allah azza wa jalla sikap berlepas dirinya Nabiullah Ibrahim. Dan yang bersabarnya terhadap kaumnya yang menyekutukan Allah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya terdapat contoh tauladan yang terbaik. Ketika mereka mengatakan pada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Telah nampak permusuhan antara kami dan kalian. Kami mengingkari kalian. Dan permusuhan itu bersifat selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada Allah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap yang tegas dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi ketika beliau berhadapan dengan ayahnya, ayahnya yang menyembah berhala, bahkan dikenal sebagai pembuat patung, pembuat Tuhannya sendiri, dalam keadaan Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan ayahnya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang begitu lembutnya. Ya abati, ya abati, ya abati. Kalau kita terjemahkan ya abati itu, wahai ayahandaku. Kalimat yang lembut, yang halus. Dalam keadaan ayahnya ini berkata kasar kepada Nabiullah Ibrahim. Bahkan diusir Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun dia tetap mengucapkan tutur kata yang demikian lembutnya kepada ayahnya. Ya abati, ya abati. Wahai ayahandaku. Dia tidak mengatakan kepada orang tuanya dengan kata-kata yang kasar. Pak, kurang ajar kamu, Pak. Awas, Pak, saya pukul kamu kalau masih seperti itu. Enggak. Tidak seperti perbuatan sebagian anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Yang tidak mampu mengatur kata-katanya di hadapan orang tuanya. Apa yang dia sampaikan kepada orang tua? Seperti dia berbicara kepada temannya sendiri. kalimat-kalimat kasar, ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya dilontarkan pada orang tua, dilontarkan juga. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau seorang mengetahui demikian besarnya kebaikan orang tua kepada anaknya, seharusnya anak tersebut memahami, menyadari dirinya bahwa dia tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua tersebut. Yang wajib bagi setiap anak mengetahui prinsip yang mulia ini, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah merupakan prinsip utama dalam kehidupan kita. Wallahi, wabillahi, watallahi, tidak akan bahagia kehidupan seorang anak apabila dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Tidak akan bahagia. Tidak akan sukses kehidupan seorang anak dalam kehidupan dunianya, terlebih dalam kehidupan akhirah, apabila seorang menelantarkan orang tuanya. Contoh sangat banyak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat seorang anak durhaka kepada orang tuanya, Allah hinakan. Sebelum dia meninggalkan dunia, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan tanda bahwa dia akan lebih dihinakan lagi ketika dia meninggalkan dunia. Wallahu musta'an. Saya kira sampai di sini insyaAllah pada sesi kita yang pertama, karena akan masuki waktu salatul asr. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan ke sesi yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.